بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-145. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. دار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad din illa ghalaba, dan tidak ada yang memberat-beratkan agama, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agama kecuali mesti akan kalah. Fasaddidu waqaribu wabshiru. Fasaddidu, yakni berlurus-luruslah, berusahalah untuk lurus. Waqaribu, mendekatlah. Yakni mendekat pada apa yang diajarkan, mendekat pada apa yang seharusnya. Wabshiru, dan kemudian bergembiralah dengan pahala yang Allah janjikan. Wasta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore, dan sedikit di malam hari. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam riwayat lain disebutkan, saddidu waqaribu waghdu waruhu wa syai'in minad duljah al-qasad al-qasad tablughu. Berlurus-luruslah, mendekatlah, dan lakukanlah di waktu pagi dan di waktu sore, dan sedikit di malam hari. Al-qasad, al-qasad tablughu, sederhanalah, sederhanalah, niscaya kalian akan sampai. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan babnya, Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkannya dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, kesederhanaan dalam taat. Dan sudah dibahas bahwa kesederhanaan adalah tidak berlebih-lebihan. Kesederhanaan maknanya apa adanya yang diajarkan oleh Nabi, segitu kita berusaha mengerjakan. Tidak melampaui batas, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Maka hadis ini sangat tepat untuk bab tersebut, atau merupakan dalil yang sangat jelas dalam bab tersebut. Karena Nabi SAW menyatakan, inna hadad din yusrun, bahwa agama ini mudah. Jangan diberat-beratkan. Siapa yang memberat-beratkan, berarti orang yang melebih-lebihkan. Siapa yang memberat-beratkan, orang yang berupaya untuk lebih dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani mereka-mereka yang ekstrim melampaui batas, mereka-mereka yang ghulu kebablasan, mereka-mereka yang tanattu' berlebih-lebihan. Maka yang demikianlah yang memberat-beratkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walan yushaddad din illa ghalabah." Tidaklah ada seorang yang memberat-beratkan agama ini kecuali mesti akan kalah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa makna kalah di sini adalah dia akan putus asa, dia akan bosan pada suatu hari, maka dikatakan huzima wa kalla wa malla wa ta'iba. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Seorang yang memberat-beratkan agamanya, menambah-nambahnya berlebihan, ekstrim, maka niscaya huzima, dia akan kalah. Wa kalla, kalla itu maknanya dia mulai lelah. Wa malla, akhirnya bosan. Wa ta'iba, dia capek. Thumma istahsara fataraka, kemudian dia berhenti dan meninggalkan ibadah tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu makna kalah. Dia mulai bosan, mulai jenuh, dan kemudian mulai meninggalkan keseluruhannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, nasallahu salam al-afiyah, ini adalah akibat dia memberat-beratkan dirinya. Padahal agama ini mudah. Inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan agama ini mudah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Saya ulangi ayatnya, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Sesungguhnya Allah tidak menghendaki untuk menjadikan atas kalian kesusahan. Demikian pula yang ketiga di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Bersungguh-sungguhlah berjuanglah di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya perjuangan. Dialah yang memilih kalian dan dia tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesusahan. Artinya Allah tidak menjadikan pada agama ini kesusahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, di samping ayat yang sudah pernah kita baca, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan atas kalian Qur'an untuk memberatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah agama ini, sangat mudahnya. Salat yang diwajibkan hanya 5 waktu dan terpisah-pisah. Tidak berkumpul jadi 1 17 rakaat, tidak demikian. Tetapi di siang hari 4 rakaat, di sore hari 4 rakaat, pada waktu maghrib 3 rakaat, pada waktu isya 4 rakaat, pada waktu subuh 2 rakaat. Siapa yang keberatan? Tidak ada satu orang pun yang keberatan. Walhamdulillah, itu pun masih sekian banyak keringanan-keringanan. Kalau seorang musafir dalam perjalanan, maka dia boleh menjamaknya dan mengkosornya, yang 4 menjadi 2. Dan boleh mengumpulkan yang duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan waktunya menjulur panjang, waktu duhur sampai dekat maghrib. Waktu maghrib dan isya dikerjakan secara jamak sampai menjelang subuh. Masya Allah, sangat luasnya dan sangat mudahnya. Kapan engkau waktunya bisa ketika safar, kerjakan jama'an wa qasran. Masih ada kemudahan lagi. Kalau kalian tidak bisa berdiri, tidak mengapa salat sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, tidak mengapa sambil berbaring, mengisyaratkan dengan tangannya dan matanya saja, atau dengan kepalanya. Demikian pula dalam masalah zakat. Tidak diwajibkan zakat, padahal itu rukun dari rukun-rukun Islam, tapi tidak diwajibkan kecuali hanya kepada orang yang mampu saja. Artinya orang yang memiliki hartanya lebih di atas nisab. Kalau sudah di atas nisab, baru terkena zakat. Adapun yang di bawah nisab, tidak terkena zakat. Itu pun kalau sudah 12 bulan, artinya di atas nisab terus sampai 12 bulan atau 1 haul. Itu juga mudah sekali. Apalagi yang dikeluarkannya hanya 2,5% saja. Hanya 2,5%. Ikhwanibnina azakumullah, beberapa aliran-aliran sesat, ada yang mewajibkan atas pengikut-pengikutnya untuk mengeluarkan zakatnya tiap bulan. Dan bukan 2,5%, tetapi 10%. Ini zalim. Dan ini kejam. Bukan ini adalah ibadah, tapi ini perampokan. Aliran-aliran sesat karena menginginkan banyaknya dana untuk katanya dalam tanda petik perjuangan-perjuangan mereka, perjuangan-perjuangan bid'ah mereka, maka mereka merubah agama, menjadikan kewajiban-kewajiban zakat menjadi tiap bulan, bukan tiap 12 bulan. Seharusnya tiap 12 bulan. Tapi mereka wajibkan setiap bulan, itu pun bukan 2,5%, tetapi 10%, bahkan ada yang 20%. Bahkan yang tidak sampai nisab pun harus mengeluarkan zakat. Ini yang namanya ghulu, ekstrim, melampaui batas. Wala yushadad din illa ghalabah, tidak diberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Ikhwan ibnina azakullah, tentunya akhirnya mereka protes dan kemudian mereka tidak terima, kalaupun yang membayar dengan tidak ikhlas, dengan menggerutu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan begitu syariat Islam. Syariat Islam itu mudah bagi hanya bagi orang yang hartanya lebih dari nisab, yang memiliki harta lebih dari 90 sekian gram emas, hampir 1 on emas, baru terkena zakat. Itu pun setelah 12 bulan dia simpan. Artinya kalau sebelum itu berkurang, tidak kena zakat. Ini di atas nisab, di atas nisab, di atas nisab, sebelum 12 bulan sudah turun, berkurang karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan, maka tidak terkena zakat. Satu lagi yang menunjukkan bahwa agama ini mudah, bahwa zakat tadi hanya pada harta yang berkembang. Barakallahu fikum. Seperti ternak sapi, ternak unta, ternak kambing, dan seterusnya, maka terkena sekian-sekian-sekian zakat. Jadi atur dalam syariat. Tetapi pada harta yang tidak berkembang, dalam artian harta yang dipakai, seperti mobilnya, tidak terkena zakat. Rumahnya tidak terkena zakat. Semua yang dia pakai tidak terkena zakat. Bahkan kuda yang ditunggangi sebagai kendaraannya, padahal dia kuda, tidak terkena zakat. Ikhwan ibn a'azakumullah, betapa mudahnya agama ini. Barakallahu fikum. Masih ada lagi sisi-sisi kemudahan. Di dalam babnya dibahas bahwa agama ini benar-benar mudah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurutkan syariat yang paling pas untuk manusia. Rasulullah SAW menyatakan, laisa 'alal mu'min fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Seorang beriman tidak terkena zakat pada kudanya dan pada budaknya. Tidak ada zakatnya. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa kuda yang dipakai tidak terkena zakat. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan memberat-beratkan agama, jangan ditambah-tambah, jangan dirubah-rubah, jangan diganti-ganti, dan karena semangat kemudian ditambah oleh diri, untuk dirimu sendiri, ini kan buat saya, jangan. Kamu akan putus asa nantinya, kata Nabi, akan ghalabah, akan kalah. Kamu akan putus asa, kemudian melemah, kemudian jenuh, kemudian bosan, kemudian berhenti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang diperintahkan adalah saddidu wa qaribu wa abshiru. Berupayalah untuk lurus sesuai dengan yang disyariatkan. Wa qaribu, kalau tidak bisa, mendekatlah kepada apa yang disyariatkan. Dan berbahagialah, bergembiralah dengan pahala yang akan Allah berikan pada kalian. Ikhwani fillah, a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam agama, yang paling baik adalah yang tepat, bukan yang banyak, tetapi yang tepat, persis seperti yang diajarkan, seberapa yang diajarkan, seberapa jumlah yang diajarkan, segitu yang diperintahkan. Kalau engkau ingin bersedekah, silakan bersedekah, bahkan perbanyaklah sedekah. La yanqusu sadaqatun min mal, karena sedekah enggak akan mengurangi harta. silakan banyak-banyak bersedekah. Tetapi zakat yang wajib tetap sekian. 2,5% bagi yang di atas nisab setelah 12 bulan. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Di dalam lafad yang lain disebutkan dengan kalimat al-qasad al-qasad tablughu. Sederhanalah, sederhanalah akan sampai. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini bahasa yang sangat bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani hendaklah engkau berjalan dengan sederhana, maka akan sampai pada tujuanmu. Sebab siapa yang memacu kudanya di dalam perjalanannya sampai berlebihan, madharan abqa, tidak akan menyisakan kendaraan, tidak pula akan mencapai tujuan. Mengapa? Kuda perlu istirahat. Kendaraan, mobil juga perlu istirahat. Maka kalau engkau pacu terus, maka kemudian kudanya sakit di tengah jalan, mati. Apa yang terjadi? Tujuan tidak tercapai, kendaraan pun hilang. Barakallahu fikum. Tetapi kalau berjalan di waktu siang, kemudian malam istirahat, kemudian pagi hari melanjutkan perjalanannya lagi, malam istirahat, akan sampai ke tujuan. Al-qasad, al-qasad, tablughu. Sederhanalah, sederhanalah, akan sampai pada tujuanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Satu lagi, Rasulullah SAW menyatakan, wasta'inu. Minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan terlalu percaya diri. Kita enggak mampu, kita enggak kuat, kita enggak bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolonglah pada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu pagi adalah salat subuh, di waktu sore adalah salat maghrib, salat isya, wa syai'in minad dulja, dan di malam hari, apakah itu salat isya atau qiyamul lail. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallam menyuruh kita agar berusaha dengan sederhana dan berupayalah untuk cocok dengan sunnah, berupayalah untuk sesuai dengan sunnah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhanalah, sederhanalah, niscaya kalian akan sampai. Maka sangat pas sekali Imam Nawawi rahimahullah memasukkannya ke dalam bab al-iqtisad fi tha'ah, kesederhanaan di dalam taat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.